hatiku. Buat insan yang ku rindui selalu, luangkan masamu, oh sayangku, untukku. Dengarlah kasih rayuanku. Bukan ku meminta simpati darimu, duhai dewiku, hanya pengertianmu yang kuharapkan dari semenjak dulu. Semoga akan terbuka lagi pintu hatimu. Mengapa engkau meninggalkan diriku ketika aku memerlukan cintamu? Baby.